Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fil kalimat wa anwa'iha. Pendahuluan ya, pendahuluan yang membahas tentang kalimat ya. Kalimat dan macam-macamnya. Jadi kalau di apa halaman sebelumnya ada tamhid. Tamhid itu sebenarnya bukan pendahuluan ya. Kalau muqaddimah ini baru pendahuluan. Tamhid itu ya apa ya? Ya tamhid. Al-kalimatu hiya lafdul mufradu adzalu ala maknan. Ini pengertian dari kalimat ya. Definisi kalimat adalah ucapan tunggal yang menunjukkan makna. Ucapan tunggal yang menunjukkan arti, itu namanya kalimat. Watu telaku al-kalimatu itlaqan lughawiyan muradan bihal kalam nahwu la ilaha illallah. Kalimat itu tauhid. Jadi walaupun arti dari kalimat adalah tadi ya, kata tunggal yang menunjukkan arti, tapi secara bahasa kadang kalimat itu diartikan dengan arti yang lain, diartikan dengan kalam. Jadi mestinya kalimat dan kalam itu berbeda. Kalau beberapa kalimat baru kalam ya. Jadi dalam bahasa Arab satu kata itu namanya kalimah, kalau beberapa kata itu namanya kalam. Jadi terjemah kalimah adalah kata, terjemah kalam adalah kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kadang kalimat tapi diartikan dengan kalam. Contohnya ini, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid ya. Jadi la ilaha illallah itu dikatakan kalimat tauhid, bukan kalam tauhid ya, bukan kalam tauhid tapi kalimat tauhid. Padahal la ilaha illallah ini kan beberapa kata, beberapa kalimah. Ada la ilaha illallah, ada empat kata. Mestinya kalau empat kata namanya bukan kalimat tauhid tapi kalam tauhid, tapi kalam tauhid. Tapi dalam contoh ini dikatakan kalimat tauhid. Berarti kata kalimah di sini diartikan dengan kalam. Wabil istiqra'i wa tatabbu'i mufradatil lughah wujida anna anwa al kalimah salah satun ismun wa fi'lun wa harfun. Dengan riset ya, riset yang istiqra itu ya penelitian, dan juga meneliti mufrad-mufrad lugat. Mufrad itu ya kata ya, satu kata. Ditemukan dari penelitian itu ditemukan bahwa jenis kalimat itu ada tiga, macam kalimat itu ada tiga, isim, fi'il, huruf. Biasanya kalau apa diterjemah, isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf itu kata hubung. Ini yang biasanya bingung apa, yang biasanya sulit diartikan kan huruf ini. Huruf ini artinya kata hubung. Ini mohon maaf ya kalau layarnya kotor. Wa min hadhil anwa'i as-salasah yatarakabul kalamu wal kalimu wa nahwuhuma. Ya, dari tiga bagian ini yaitu isim, fi'il, huruf, tersusunlah kalam dan kalim. Nah, ini ada istilah lagi, kalam dan kalim. Ini nanti dijelaskan. Ini biasanya kalau kalam itu harus memahamkan ya. Kalau kalim itu ya yang penting susunan beberapa kata namanya kalim. Ini ada perbedaan dalam bahasa Arab itu, dalam kajian nahwu. Al-kalamu wa mayatarakkabu minhu. Pembahasan kalam dan sesuatu yang apa menjadi bagian darinya, sesuatu yang menjadi bagian darinya. Al-kalamu indan nahwiyyin huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'il arabi. Ini lebih panjang dari jurumiyah ini. Bil wad'il arabi fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha. Menurut para ahli nahwu, kalam adalah ucapan yang tersusun yang memahamkan memahamkan secara bahasa Arab ya. Bilwatil Arabi maksudnya pemahaman itu secara makna kamus ya, makna bahasa Arab. Wadu ini peletakan bahasa. Jadi ada bahasa Arab misalkan ja'a. Ja'a bermakna datang. Ja'a bermakna datang. Ya, kata ja'a diartikan datang ya. Jadi makna datang diberikan kepada ja'a itu namanya wadho. Jadi peletakan bahasa. Jadi pemahaman apa pemahaman kalam itu harus dilihat dari tinjauan arti bahasa Arab. Fa'idatan yasuru sukutu 'alaiha. Pemahaman itu harus tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Maksudnya dengan mendapatkan pemahaman ini, seseorang sudah diam, tidak ada perkataan, tidak ada pertanyaan yang lain. Jadi diamnya seseorang karena memahami pemahaman ini itu dianggap baik. Kalau di jurumiyah gimana ya, lupa saya. Al kalamu wa lafdul murakabul mufidu bil wad'i ya. Ini ada tambahan arabi faidatan ini. Ya tambahan ini. Wa qalu ma yatarakkabu minhul kalam. Minimal susunan kalam ya. Kalam itu minimalnya berapa susunan. Ini talikannya tidak saya baca ya, mohon maaf ya. Minisma ini. Jadi minimal susunan kalam itu bisa disusun dari beberapa ya. Minisma ini hakikatan nahwu ad-dinu al-mu'amalah. Kadang kalam itu disusun dari dua isim, dua kata benda. Isim secara hakiki. Contoh ad-din mu'amalah, agama adalah hubungan sosial. Agama itu hubungan sosial. Agama adalah hubungan sosial. Ini mu'amalah ya, apa arti sosial ini terjemah saya ya. Amin ismaini hukman, atau tersusun dari dua kata benda tapi secara hukum. Jadi hakikatnya bukan isim tapi hukumnya isim. Contohnya asidku munjin. Kejujuran adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan. Kejujuran adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan. Jadi ini dua isim tapi dikatakan isim secara hukum ya. Ini alasannya. Fa'inal wasfa ma'adhamirihi fi hukmil mufrad. Jadi mestinya munjin ini kan isim fa'il ya. Anja yunji inja'an fahuwa munjin wadaka munjan. Jadi ini isim fa'il. Kalau isim fa'il berarti ada dhamir yang kembali ke mubtada. Jadi isim fa'il ini munjin ini punya dhamir ya, punya fa'il, fa'ilnya kembalinya ke sidku. Lah, susunan munjin dan fa'ilnya itu kan tidak satu kata, tidak satu isim. Tapi itu jumlah ya. Maksudnya yang tertulis memang munjin saja, tetapi di dalam munjin itu ada dhamir. Berarti ini kan dua isim ya, dua isim. Mestinya contoh ini adalah susunan dari tiga isim mestinya ya, mestinya. Karena yang satu tidak kelihatan isim dhamir. Tapi tiga isim itu dihukumi dua. Karena isim fa'il bersama dengan fa'ilnya itu hukumnya seperti satu isim. Semoga memahamkan ya. Yang nomor dua di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat.